Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kemuraja sedikit. Setelah kita pelajari yang rajih, yang terkuat pendapat yang mengatakan bahwa salat Isya berakhir dengan apa? Pertengahan malam, tengah malam. Baik. Dalilnya? Hadis, dua hadis yang disebutkan oleh Sa'di dalam kitab, yaitu dari hadis Jibril. Pada hari kedua Jibril datang mengimami Nabi SAW di akhir waktu. Hanya saja di situ ada keraguan rawi antara nisful lail, tengah malam, atau sulut lail. Tayyib, laba. Tetapi dalam pada hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, jelas Nabi SAW mentahdid, membatasi ila nisfi al-lail, sampai tengah malam. Ditambah lagi dengan lahiriah makna ayat aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Penjelasannya sangat bagus, penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan ayat ini. Tegakkanlah salat dengan sebab, dan ini juga menunjukkan waktu, dengan sebab tergelincirnya matahari ke barat, zawal duluk asy-syams. Star di situ, pertengahan siang. Salat apa? Duhur, lanjut salat asar ila ghasaqil lail, sampai malam gelap gulita. Mulai terbenam matahari maghrib sampai masuk waktu isya, sampai gelap gulita. Gelap gulita malam itu puncaknya, gelapnya malam ini gelap gulita kapan? Tengah malam. Ketika matahari di belahan bumi sebelahnya, karena bumi itu bulat, berada di na'an persis di sebelahnya, sehingga itu gelap gulita, puncaknya gelap. Nah, jadi kata Ibnu Utsaimin apa? Rentang waktu dari dulu asy-syams, yaitu zawal asy-syams, ila ghasaqil lail, dijadikan oleh Allah SWT sebagai bagaikan satu waktu. Mulai salat duhur sampai isya, waktunya sambung menyambung. Ya, berakhir salat sebelumnya masuk waktu salat, waktu salat berikutnya. Dari pertengahan siang sampai pertengahan malam. Nah, kemudian terpisah sendiri apa? Salat fajar. Allah mengatakan wa qur'anal fajri, dan salat fajar dipisah sendiri. Menunjukkan bahwa salat isya dengan salat subuh waktunya terpisah. Awal salat subuh dan akhirnya terpisah sendiri. Dan ghasaqul lail, gelap gulitanya malam, akhir waktu salat isya. Satu waktu ini tadi untuk empat salat sambung menyambung berakhir dengan tengah malam. Masya Allah. Kemudian asar siapa? Hah? Sahabat siapa? Umar menulis ke Abu Musa Al-Ashari wa ansalli al-isha'a ma bainaka wa baina thuluthil layli fa in akharta fa ila shatril layli. Wasiat Umar kepada Abu Musa Al-Ashari waktu salat isya, antara maksudnya antara ada padamu maksudnya salat isya sampai sepertiga malam. Kalau mau menunda hanya sampai tengah malam. Wala takum minal ghafilin, Berarti kalau lewat tengah malam, berarti sudah termasuk minal ghafilin, artinya sudah menunda sampai keluar waktu. Naam. Asar Umar dikeluarkan oleh Malik dalam Al-Muwatta At-Tahawi dan Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Disahihkan sanadnya dari Al-Albani dalam As-Sam' al-Mustadrak. Baik, ini pendapat siapa? Pendapat ini siapa imam-imamnya? Sudah kita jadi mulai dari dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, asar sahabat Umar, kemudian dari a'immah yang berpendapat Ibnu Hazm Al-Dhahiri, kemudian ada riwayat dari Malik dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusy menukilnya. Kemudian ada riwayat dari As-Syafi'i. Naam, dinukil oleh As-Syaukani. Dia ada nukilan dalam Al-Majmu'. Naam, di zaman ini siapa yang memegang pendapat ini? Al-Albani dan Ibn Uthaymin, di antara yang bisa kami nukil. Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustaqab, Al-Uthaymin dalam As-Syarh Al-Mumfi' juga bisa dapat kerja-kerja Al-Ikram. Baik, tengah malam, bagaimana menghitungnya? Malam itu mulai dari maghrib sampai kapan? Sampai terbit matahari atau sampai terbit fajar? Hah? Terbit fajar. Baik. Jadi pertengahan malam adalah pertengahan antara terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar asli, fajar shadiq, fajar asli. Fajar shadiq, fajar kadhib, fajar asli, fajar palsu kita akan bahas nanti di awal salat subuh. Naam. Sudah disebutkan dalilnya. Dan ini dalam syariat ya. Dalam syariat dalil menunjukkan bahwa malam berakhir dengan terbitnya fajar asli. Siapa yang ingat dalilnya? Bahwa malam berakhir dengan terbitnya fajar asli. Hah? Ayo, awal ayat, "Uhilla lakum lailata shiyami ar-rafathu ila nisa'ikum." Dihalalkan bagi kalian lailatul shiyam, di malam puasa kalian, yang siangnya puasa, di malamnya dihalalkan. Wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil asfar min al-fajr, makan minum. Rafath, thayyib, makan minum boleh hingga terbit fajar. Jadi kalau terbit fajar, lailatul shiyam, lail malamnya sudah berakhir. Terbit fajar sudah nahar, sudah waktu puasa. Ini dalilnya. Jelas ya, diingat, dihafalkan dalil ini. Baik. Kata Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustatab, malam berakhir dengan terbitnya fajar asli. Ini mazhab Syafi'i dan seluruh ulama. Kata Al-Albani dalam As-Samar Al-Mustatab, malam berakhir dengan terbitnya fajar asli, fajar shadiq, fajar asli. Ini mazhab Syafi'i dan seluruh ulama. Kaffatul ulama, mazhab Syafi'i wa kaffatul ulama, kata beliau. Ini mazhab Syafi'i dan seluruh ulama. Al-Albani menukil hal ini, Al-Albani menukil hal ini dari kitab Al-Majmu'. Al-Albani menukil ini dari kitab Al-Majmu'. Ya? Al-Majmu', Majmu' Syarh Al-Muhaddab karya Nawawi. Nah, penjelasan Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', penjelasan Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', kata Ibn Uthaymin bahwa secara bahasa, nah kalau tinjauan secara bahasa lugah dalam bahasa Arab, kata beliau, rentang waktu antara maghrib dan terbitnya fajar asli, atau rentang waktu antara maghrib dan terbitnya matahari, keduanya disebut malam, dianggap malam. Jadi kalau bahasa Arab, kalau kembali ke bahasa Arab, disebutkan di kamus-kamus ya, bahwa malam itu antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar asli, atau antara terbenamnya matahari sampai terbit fajar asli, atau antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari. Jadi termasuk disebut malam dalam bahasa Arab. Ya, pada kamus-kamus disebutkan antara terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari itu masih diangkat malam. Ini bahasa, tinjauan bahasa. Nah, tetapi Ibnu Qayyim mengatakan namun al-zahir, yakni tampaknya ya dalam syariat malam itu tidak sampai terbitnya matahari, hanya sampai terbitnya fajar asli. Nah, jadi beda ini sekarang. Kalau secara bahasa memang sampai terbit matahari masih dianggap malam. Ya. Disebutkan di kamus atau sampai terbit matahari. Tapi sekarang kita kembali ke syariat. Tampaknya dalam syariat kata Imam Al-Haymin, ya, malam hanya sampai terbitnya fajar. Apa dalilnya dalam syariat penetapan itu? Sudah disebutkan. Fakulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyad min khaytil asfar min al-fajar. Juga nanti pada pembahasan awal waktu salat subuh, terus pada pembahasan adzan bahwa sunnah ya terkait dengan salat subuh sebelum adzan subuh. Naam, sebelum adzan subuh ada satu adzan. Adzan itu adzan untuk membangunkan orang yang tertidur dan mengingatkan orang yang tahajud untuk segera witir dan mengakhiri karena fajar hampir terbit. Adzan itu adzan malam, adzan malam hari. Nah, ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yamna'annakum adzan Bilal min tu'amikum wa syarabikum. Kalian jangan terhalangi oleh adzannya Bilal dari makan sahur kalian. Fa innahu kana yu'adzinu bilail. Fa innahu kana yu'adzinu bilailin, karena Bilal adzannya malam. Hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum, sampai yang adzan ibnu Ummi Maktum. Fa innahu kana la yu'adzinu hatta yuqala lahu asbahta, karena ibnu Ummi Maktum tidak akan adzan sampai diberitahu bahwa kamu sudah masuk di waktu subuh, artinya malam sudah berakhir. Nah, baik, sekarang kita pelajari pendapat jumhur, karena pendapat jumhur ini yang masyhur. Kalau masyarakat di negeri kita, hampir seluruh kaum muslimin, apalagi notabenenya mazhab Syafi'i yang tersebar di negeri ini, hampir seluruh kaum muslimin tahunya sholat isya itu berakhir. Waktu sholat isya itu sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Jadi jam 2 masih bisa sholat isya, jam 3, jam 4, nah masih bisa sholat isya. Taunya itu. Dan ini yang masyhur memang, pendapat jumhur, mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Oleh karena itu butuh kita pelajari mazhab ini untuk bisa menerangkan, ya, dan meluruskan membuat amanan ilmiah. Nah, karena dari segi dalil pendapat itu lemah, meskipun secara timbangan banyaknya yang ulama yang berpendapat itu jumhur, mayoritas ulama. Lakin al-mizan laisa bil kasrah wa innama bid dalil. Mizan, timbangannya, barometer kebenaran bukan banyaknya ya orang yang berpendapat, tadi dalil. Nah, meskipun ini hanya pendapat Ibn Hazm dan sebagian kecil ulama, sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah, ya, tetapi ini yang kuat. Ada riwayat dari Malik, ada riwayat dari Syafi'i, tetapi ini yang kuat. Nah, meskipun minoritas ulama. Nah, pendapat jumhur mengatakan bahwa waktu sholat isya berakhir dengan masuknya waktu sholat subuh. Nah, apa dalilnya? Apakah mereka punya dalil sampai bisa berpendapat demikian? Nah, puncaknya mereka berdalil dengan hadis Abu Qatadah, "Uktub ya Muhammad." Tuh. Puncaknya mereka berdalil dengan hadis Abu Qatadah, dengan hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ama yang bermakna ala, ketahuilah, ama ketahuilah, innahu sesungguhnya, laisa fil naum, laisa fil naumi, tidak ada pada tidur, tidak ada pada orang yang tertidur, tafriqun, perbuatan melalaikan sholat. Tidak ada pada tidur, ini orang yang tertidur, tafriq, tindakan melalaikan sholat. Karena dia tertidur, yakni sampai keluar waktu gitu, baru bangun, ini tidak termasuk tafriq, bukan termasuk melalaikan sholat. Asalkan memang tidur ya, tertidur ya. Lain halnya bermalas-malasan, sengaja tidur. Nah, bayu. Innama, kata Nabi alaihi salatu wasallam selanjutnya, kelanjutan hadis, innamat tafriqu. Hanyalah sesungguhnya at-tafriqu, tindakan melalaikan, menelantarkan sholat adalah at-tafriqu. Ya, melalaikan sholat, alaman lam yusalli sholata, alaman ala, atas man lam yusalli sholata, man orang yang lam yusalli, tidak melaksanakan as-sholat, tidak melaksanakan sholat, innama tafridu ala man lam yusalli sholata, hanyalah sesungguhnya melalaikan sholat, ya, pelalaian terhadap sholat atas orang yang tidak melaksanakan sholat, hatta hingga yaji'a tiba waktu sholat berikutnya. Jadi sengaja menunda sholat sampai keluar waktu, sampai masuk waktu sholat berikutnya. Ini tafriq, ini namanya melalaikan sholat, menelantarkan sholat. Innamat tafriqu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil ukhra. Adapun kalau tertidur, udur. Nah, baik. Dari mana sisi pendalilannya? Coba untuk berpikir sebelum diterangkan. Gunakan fikfah kaham antum, latihan. Hah? Bagaimana jumhur bisa menjadikan ini sebagai dalil? Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan yang termasuk melalaikan sholat, ya, adalah orang yang menunda sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Menunda sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Berarti ketika masuk waktu sholat berikutnya, sholat sebelumnya berakhir. Berarti kalau menunda sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh, tafriq bukan? Hah? Menunda sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh termasuk tafriq? Ajibu ayuhal fuqaha. Nah, hah? Tafriq. Kita sekarang menyelami jumhur dulu bersama jumhur. Berdasarkan hadis, innamat tafriqu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waktu sholatil usra. Tafriq adalah melalaikan sholat, menunda sholat sampai masuk waktu sholat berikutnya. Berarti kalau menunda sholat isya sampai masuk waktu sholat subuh, tafriq. Karena masuk waktu sholat subuh, sholat berikutnya. Kalau menunda sholat sampai jam 2 malam, jam 3 malam, tafriq? Tidak, karena sholat subuh belum belum masuk. Nah, itu cara jumhur berdalil. Difahami? Nah, tetapi pendalilan ini lemah. Kenapa? Karena ijma' ulama salat subuh jelas-jelas tidak masuk dalam hadis. Kalau orang menunda salat subuh, sampai masuk waktu salat zuhur, tafriq, yani sampai zawal syams, tafriq bukan? Hah? Tafriq azim. Kalau menunda salat subuh sampai terbit matahari, tafriq. Sampai terbit matahari, tafriq. Hah? Salat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Berarti kalau ditunda sampai waktu duha, sampai jam 7, jam 8, jam 9 pagi, tafriq. Tafriq, padahal salat zuhur belum masuk, dan ini ijma'. Berarti salat subuh termasuk tafriq kalau ditunda sampai keluar waktunya, meskipun waktu salat berikutnya belum masuk, iya kan? Iya. Dan ini ijma'. Yakni salat subuh waktunya terpisah sendiri. Nah, tidak masuk dalam hadis. Artinya hadis ini bukan bertujuan menetapkan bahwa seluruh salat waktunya berakhir dengan masuknya waktu salat berikutnya, bukan. Hadis ini disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sebagai dalil untuk dijadikan dalil penetapan bahwa seluruh salat waktunya berakhir dengan masuknya waktu salat berikutnya. Untuk kemudian disimpulkan ya bahwa salat Isya, untuk kemudian disimpulkan bahwa salat Isya berakhir dengan masuknya waktu salat subuh, bukan untuk itu. Nah, buktinya tadi sudah disebutkan, salat subuh berdasarkan ijma' ulama, tidak ada perselisihan pendapat antara ulama bahwa waktu salat subuh berakhir dengan terbitnya matahari, bukan dengan masuknya waktu salat zuhur. Jadi termasuk tafriq jika menunda salat subuh sampai terbit matahari, sampai jam 7, sampai jam 8, meskipun belum masuk waktu salat zuhur. Yang ini tidak masuk dalam hadis. Nah, jadi hadis ini hanya mencakup salat-salat yang memang waktunya bersambung, yaitu salat apa? Menunda salat zuhur sampai masuk waktu salat asar, menunda salat asar sampai masuk waktu salat maghrib. Itu pun bagi yang punya udzur, yang tidak punya udzur, menunda sampai istighrarus syams, sampai matahari menguning saja sudah berdosa, sudah termasuk tafriq. Meskipun sah sholatnya, jika sudah menguning melaksanakan sholat asar, sah sholatnya, tapi sudah berdosa, sudah termasuk tafriq. Nah, maghrib sampai masuk waktu sholat isya, iya. Jadi tidak bisa memang. Hatta menunda sholat asar sampai istighrarus syams saja sudah termasuk tafriq, padahal belum masuk waktu sholat maghrib. Kecuali yang punya udzur, kan begitu. Jadi memang hadis ini hanya mencakup salat-salat yang memang waktunya bersambung dengan rincian yang sudah disebutkan, berdasarkan hadis-hadis yang lain yang menetapkan waktu-waktu salat berakhir ya dengan waktu ini dan ini. Baik. Jadi untuk penetapan berakhirnya waktu salat tidak bisa dengan dalil ini, tidak bisa. Misalnya, kesimpulannya ini tidak bisa dipakai untuk menetapkan secara rinci bahwa salat berakhir ya dengan masuknya waktu salat berikutnya secara mutlak begitu, kemudian salat Isya dijadikan masuk dalam hadis, tidak bisa. Nah, jadi harus melihat dalil-dalil yang lain yang jelas-jelas mengatur akhir waktu salat. Dan dalil yang ada adalah hadis Jibril, hadis Abdullah bin Abi Mu'ath, jelas berakhir dengan nisful lail, disamba itu makna ya yang tampak dari Al-Qur'an, dari ayat ila ghasaqil lail. Difahami? Tampak lemahnya pendapat jumhur. Jadi kita tidak terpengaruh dengan mendengar oh itu pendapat jumhur lah. Nah, dalam fikih dalam fikhi jangan melihat ini jumhur atau ini bukan jumhur, lihat dalilnya. Baik. Meskipun biasanya pendapat jumhur kebanyakannya lebih kuat, nah, tapi tidak selalu. Patokannya dalil. Nah. Nah, di antara jumhur sendiri ada perbedaan pendapat di antara mereka mengenai rentang waktu setelah nisful lail. Antara nisful lail, setelah nisful lail, setelah tengah malam, setelah pertengahan malam sampai terbitnya fajar shadiq, fajar asli, mereka berbeda pendapat. Ya, mengenai hukum sholat di sholat isya di waktu itu, di antara pendapat itu ada yang mengatakan itu waktu jawaz. Setelah nisful lail, setelah pertengahan malam lewat sampai terbit fajar asli, itu waktu jawaz. Waktu jawaz, yakni waktu yang dibolehkan untuk sholat isya kendati tidak ada udur, walaupun tidak ada udur, tidak mengapa. Jadi boleh menunda sampai setelah pertengahan malam, sampai jam 1, jam 2 baru sholat isya, walaupun tanpa udur, ya, sholatnya sah dan tidak berdosa. Ini mazhab Syafi'i. Nah, ini mazhab Syafi'i, ini yang masyhur di negeri kita, masyarakat kaum muslimin rata-rata, ya, memakai ini. Jadi santai kalau sholat isya, panjang sekali waktunya. Panjang sekali waktunya. Nah, orang sudah tahajud, sudah witir, dia baru sholat isya. Nah, baik, ini masyhab Syafi'i. Pendapat yang lain mengatakan bahwa itu waktu darurat. Nah, setelah pertengahan malam sampai terbit fajar asli itu waktu darurat yang diperuntukkan khusus untuk yang punya udur saja. Ya, hanya untuk yang punya udur. Ini sama dengan ingat istilah waktu darurat kita pelajari pada apa? Salat waktu darurat, salat asar, yaitu setelah matahari menguning. Setelah matahari menguning sampai terbenam matahari, waktu darurat. Hanya untuk yang punya udur. Kalau tidak punya udur, yang menunda sampai masuk waktu darurat, yani sampai melewati tengah malam untuk sholat isya, sampai menguning matahari untuk sholat asar, tanpa udur, sholatnya sah, tetapi pelakunya berdosa. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ini pendapat yang dibilang Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Nah, ini lebih kuat dari mazhab Syafi'i. Andaikan kita bersama jumhur, maka yang dipilih Ibnu Qudamah lebih kuat daripada mazhab Syafi'i. Bahwa itu waktu darurat. Seperti halnya, menguningnya matahari untuk sholat asar. Yang jelas, tetapi seluruh pendapat ini bagian dari mazhab jumhur, dan mazhab jumhur, ya, kesimpulannya dhaif, lemah, marjuh. Barakallahu fikum. Dan demikian pembahasan tentang salat isya tuntas. Walhamdulillah. Barakallahu fikum. Fadhil jazakumullah khairan. Alhamdulillah.